إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, tak lupa juga para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mempelajari kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih pada bab yang sama dengan sebelumnya, yaitu bab tentang bayan kasrati turukil khair, keterangan betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Kalau banyak pilihan jadi enggak bingung. Ya. Banyak pilihan jadi enggak bingung mengerjakan sesuai dengan yang dibukakan oleh Allah untuknya. Nah, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita berada di hadis ke-132 dan sekarang insyaallah taala kita akan mempelajari 133. Hadis 132 tentang barang siapa yang mengerjakan salat bardain maka akan masuk ke dalam surga. Sudah atau belum? Insyaallah sudah. Alhamdulillah sudah. Apa itu bardain? Subuh dan asar. Karena saya pernah di satu majelis pengajian tanya, siapakah di antara bapak yang hadir di sini yang sudah mengerjakan bardain? Enggak ada yang ngacung. Belum tahu Ustaz, katanya. Nah, bardain itu subuh dan asar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Allahumma amin. Baik. Tentu salat yang merupakan jalan kebaikan bukan hanya salat apa? Bardain. Bukannya subuh dan asar, melainkan seluruh sholat wajib, maghrib, kemudian apa, isya, subuh, ya, maghrib, isya dan subuh. Memang sholat asar itu istimewa. Sholat asar itu memang apa? Istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat asar itu dengan Salatul Wusta. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat dan salat wusta wassalatil wusta. Ulama memang berbeda pendapat tentang sholat wusta itu apa, sholat yang mana. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Itu memang istimewa sholat asar, masya Allah. Demikian juga sholat subuh. Dari mana tahu sholat wusta itu adalah sholat asar? Ya tentu terkadang ayat itu diterangkan oleh apa? Ayat yang lain. Terkadang satu ayat diterangkan dengan hadis. Nah, pas ada hadis yang menerangkan dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa salat asar itu adalah salat wusta. Di dalam hadis yang beliau ucapkan ketika terjadi peperangan Khandaq, perang Ahzab, Khandaq, Ahzab, sama perang parit, Khandaq itu parit, ketika kaum muslimin menggali parit di sekeliling kota Madinah untuk menghalangi serbuan kaum musyrikin dan para sekutunya. Nah, sekutu itu disebut Ahzab. Parit itu disebut Khandaq. Saking sibuknya menghadapi gempuran kaum musyrikin dan sekutu, sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya enggak sempat sholat, kalau enggak salah ya, zuhur, asar, maghrib. Jadi zuhur, asar, maghrib itu tidak sempat sholat karena dihujani anak panah. Kemudian usaha musuh berusaha untuk masuk dan menerjang parit yang ada. Gempuran dahsyat habis-habisan. Akhirnya enggak sempat tiga sholat itu. Diundurlah sholat di waktu maghrib. Jadi zuhur, asar, maghrib dijamak. Apa ada yang pernah jamak zuhur sama asar sama maghrib di sini? Kayaknya belum, ya. Berarti aman insyaallah. Alhamdulillah. Kita paling kalau jamak ya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, ini sama zuhur sampai zuhur, asar ke maghrib. Melihat kenyataan seperti ini, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam duka. Duka niku napa? Bukan berduka. Marah. Beliau mengatakan syaghaluna, syaghaluna anis salatil wusta, salatil asr. Orang-orang musyrikin ini betul-betul menyibukkan kita sehingga kita tidak sempat melakukan salat wusta, yaitu salat asar. Mala'allahu buyutahum wa kuburahum nara. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api neraka. Allahumma musta'an. Oh, berarti salat wusta adalah salat asar. Maka ini memang istimewa ini. Salat wusta subuh asar itu sangat istimewa. Subuh juga istimewa. Nah, biasanya di dua waktu istimewa itu orang pada abot. Anu asar berkerja tekakon sawah agi liren, sedang istirahat waktu asar kok terdengar azan. Apalagi sekarang azannya jam 2:30, masya Allah, agi makler ngerti-ngerti napa azan, masya Allah. Subuh juga demikian, jam 4 wis adzan, nembe bali rondo, masya Allah. Maka dua sholat ini memang istimewa dan butuh perjuangan yang sangat apa, berat dalam melakukannya. Jadi kadang sholat asar itu kita badan itu sudah lungkrah, seharian beraktivitas, istirahatnya belum katak, belum nah, katak ini kenapa? Marem ya, belum puas, belum tuntas, kemudian adzan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjalankan dua di antara jalan-jalan kebaikan. Sholat maghrib juga bagus, sholat isya juga bagus, sholat duhur juga bagus, semuanya adalah jalan-jalan kebaikan. Baik, kita masuk kepada hadis ke-133. Ini masya Allah, ini hadis ini luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Hadis ke-133 berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, As-Sabi'a Asyara, hadis yang ke-17. Anhu, dari beliau. Beliau di sini maksudnya adalah sebelumnya di hadis 132, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ya, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu, apabila seorang hamba mengalami sakit, au safara, atau melakukan perjalanan safar, kutiba lahu, akan ditulis baginya, mithlu, seperti makana ya'malu, yang biasa dia kerjakan. Jadi kalau seorang hamba itu sakit atau safar, akan ditulis baginya pahala seperti yang biasa dia kerjakan. Mukiman, tatkala tidak safar, sahihan, tatkala sehat. Masya Allah. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini kabar gembira bahwa ternyata orang yang sakit, yang tersibukkan dirinya dengan sakit yang menimpanya, atau orang yang melakukan perjalanan sehingga tersibukkan dan tidak bisa melakukan amal-amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika di dalam rumahnya, ketika di kampungnya, mereka berdua ini akan tetap ditulis pahala lengkap, sempurna, seperti halnya ketika mereka tinggal di kampung, tidak melakukan perjalanan, beraktivitas, atau seperti halnya ketika dia masih sehat. Masya Allah, betapa pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misal begini, seorang itu biasanya di waktu-waktu 5 waktu itu pergi ke masjid, sholat jamaah. Lah kok qadarullah wa masya'a fa'al, orang itu sakit sehingga tidak bisa menunaikan tidak bisa menunaikan amal ibadah dia mendatangi sholat jamaah. Di opname, di rumah sakit, atau terbaring di ranjang rumahnya, krungu adzan itu cuma ya Allah. Betapa inginnya hati ini mendatangi panggilan adzan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Betapa ingin aku bergabung, tapi badan terasa lunglai. Ngerti niku maksudnya? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Betapa ingin kita bergabung, apa daya badan terasa lunglai. Nah, ini tetap ditulis. Masya Allah. Nah, contohnya lagi, misalnya, dia biasanya kalau ba'da sholat, itu zikir, istighfar 3 kali, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, la ilaha illallah 33. Subhanallah, lah kok Allah takdirkan itu, lisannya itu tidak bisa ngucap. Namanya juga sedang terbaring di pembaringan. Mungkin karena serangan, na'udzubillah min dalik, napa? Stroke. Sehingga lisannya kelu untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan yang dia inginkan. Ditulis, Masya Allah. Oh, biasane nek bar subuhan terus deres. Deres niku napa? Ngaji, baca Quran. Subhanallah, ndak bisa. Tetap ditulis Allahu Akbar. Oh, biasanya kalau subuhan itu deres, tapi ini sedang perjalanan naik sepeda apa? Sepeda motor. Bar subuh langsung bladat dari mana? Purbalingga ke Jakarta. Naik sepeda motor, jadi enggak sempat buka napa Quran. Mau murojaah afale ming Al-Fatihah karo alhamdulillah hafal Al-Fatihah niku nggih. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ditulis pahalanya karena tersibukkan oleh perjalanan dia. Kemudian setelah perjalanan datang waktu duhur, enggak ada temannya, di masjid sendirian, masjid sepi, enggak ada yang mengunjungi, sholat dewekan, enggak ada jamaah misalnya, tetap ditulis pahala jamaah. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping bahagia seperti itu, kita berarti harus menggunakan kesempatan. Yang ditulis itu siapa? Orang yang biasa melakukan. Jadi nek pas duhur kudune sholat, ora sholat nggih nggak dapat pahala. Makanya nggak ada yang ditulis. Ditulisnya tulis keburukan, meninggalkan sholat. Nah, ini berarti harus membiasakan diri sholat jamaah, membiasakan diri sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan yang lainnya. Dan membiasakan diri untuk berzikir, dan membiasakan diri untuk membaca apa? Al-Quran, membiasakan diri untuk, dan yang lain-lain. Jadi, apa saja yang biasa kita kerjakan di dalam kondisi sehat, kondisi tidak safar, kemudian kok kita terkena halangan, waliyadzubillah, sakit, atau mungkin ada kepentingan apa? Safar, sehingga terkadang ibadahnya tidak sempurna. Maka pahalanya tetap ditulis sempurna persis ketika dia biasa melakukannya. Maka ini ajakan untuk kita. Mari kita gunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Khud min sihatika limaradika au lisaqomika. Ya. Gunakan masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Gunakan masa luang sebelum datang masa sibuk. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk apa namanya? Melakukan amal-amal soleh sehingga menjadi sebuah pola kehidupan kita, mengisi waktu dengan kebaikan. Allahumma amin. Baik, itu hadis pinten? 133. Ini hadis kabar gembira sekaligus ajakan untuk membiasakan beramal soleh. Selanjutnya hadis ke 134. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Atsamina asyara. Yang ke-18. An Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, seorang sahabat putra dari sahabat radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin, kullu, napa kullu? Setiap ma'rufin, perkara yang baik, sadaqatun adalah sedekah. Setiap perbuatan yang baik bernilai sedekah. Masya Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik di sini? Sesuatu dikatakan baik, standarnya ada dua. Bisa standar manusia, bisa standar agama. Apa nih, Gu? Buntelas. Nek buntelas, alhamdulillah, cepat. Kirang pinten menit? Dalam? Kan 15 menit. Masya Allah. 14 menit. Kalau niku paling seneng pengajian bar maghrib. Gek niku le mulai rada mundur. Wah, niku sejen Masya Allah niku. Pas ngisi pengajian, imame le maca dawa. Niku paling seneng kula niku. Nggih, imam maghribe le maca napa? Dawa. Masya Allah. Alhamdulillah. Neng le ketir-ketir kadang niku, kalau imamnya panjang, padahal materi yang harus disampaikan apa? Cukup padat. Nah itu, makanya nek kita jadi panitia pengajian, kemudian ngimami, itu kalau bisa apa? Disesuaikan bacaannya. Ben ustate niku mboten ketar-ketir. Nggih, baik. Kita lanjutkan. Ma'ruf atau kebaikan itu standarnya pinten? Dua. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Perbuatan baik itu standarnya ada dua. Standar manusia dan standar apa? Agama. Menurut standar manusia berarti adalah perbuatan baik itu adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh kalangan manusia tentang kebaikannya. Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh kalangan manusia tentang kebaikannya. Dan tentu dalam kurung. Dan tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Itu. Standar kedua, standar agama. Kebaikan itu adalah segala perkara yang dianggap baik oleh syariat. Segala perkara yang dianggap baik oleh syariat. Baik itu ucapan, ataukah perbuatan, ataukah amalan Allah, hati. Nah ini yang dimaksud dalam hadis ini yang mana? Kan standarnya dua nggih. Satu standar apa? Manusia. Yang kedua standar agama. Kalau standar manusia ya segala sesuatu yang sudah terkenal, sudah apa namanya? Sudah, tapi tadi saya bilang apa? Terbiasa. Sudah dianggap baik oleh manusia, tapi dalam kurung selama tidak melanggar apa? Agama. Ini kebaikan. Contoh napa? Ya, saling mengunjungi, ya. Walaupun di syariat juga sangat dianjurkan, tapi sebelum syariat, sebelum kita berbicara syariat, banyak orang yang sudah saling napa? Mengunjungi. Jadi kalau ditanya dalil, dia enggak faham. Tapi kalau ditanya ini baik atau enggak? Baik. Itu misalnya nengok orang sakit. Nanti insya Allah kita bicarakan. Dan yang lain-lain. Kemudian apa? Yang kedua, standar agama. Standar agama adalah segala perkara yang oleh agama dikatakan baik. Dalam kurung, meskipun manusia menganggapnya jelek. Ya, meskipun manusia menganggapnya jelek. Kalau tadi yang pertama, tidak boleh menyelisihi agama. Jadi standar manusia itu tidak boleh menyelisihi agama. Tapi kalau standar agama tetap baik, meskipun oleh sebagian manusia dianggap nopo jelek. Nah, ini yang dimaksud setiap kebaikan adalah sedekah, niku sing pundi? Yang pertama standar manusia, ataukah yang kedua standar agama? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi segala macam bentuk kebaikan, selama tidak menyelisihi agama, itulah sedekah. Contoh misalnya, kalau yang standar manusia baik, sing jenenge ana wong lara niku nggih biasane dijenguk, ditiliki, dituweni, begitu ya. Kalau ada orang sakit, dijenguk. Apa yang kita lakukan kepada si sakit? Dihibur, didoakan, kata-kata yang baik, memasukkan apa? Kebahagiaan. Karena orang yang sakit kalau diajak bicara yang menyenangkan, dia akan sesaat melupakan napa sakitnya. Awake dhewe teko ora iso mlaku. Begitu kita datang langsung gregah ngoten, Bapak sampun mriku mawon. Padahal biasanya enggak bisa jalan. Lah kok tiba-tiba bisa jalan misalnya, ya kan? Dan begitu seterusnya, kita ngobrol, kita katakan kepada bapak tersebut, kepada ibu tersebut, Masya Allah, bapak sekarang sehat, kelihatan sehat, alhamdulillah. Padahal penyakitnya sudah nopo, parah. Tapi kita katakan, bapak itu sehat. Kata Syekh Utsaimin, sambil batin dibandingkan orang yang tidak sehat. Jadi, bapak itu Masya Allah sehat loh. Sudah lebih mending dibanding orang yang lain. Jadi kita hibur, itu dia akan napa? Akan hilang rasa kesedihan. Karena penyakit itu akan semakin terasa berat kalau diingat-ingat terus. Penyakit itu akan terasa semakin berat kalau napa? Diingat-ingat terus. Jadi yang memperparah sakit, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, itu adalah ingatan kita pada sakit kita. Contoh misal, tapi kalau ada yang melupakan, itu lupa. Misal kita ngangkat barang berat, ya, kata beliau, kita ngangkat barang berat. Kemudian kaki kita kejatuhan sesuatu atau mungkin apa? Nginjek sesuatu. Tapi kita belum menyelesaikan pekerjaan kita. Enggak terasa. Ning begitu rampung junjung, selesai ngangkat, kemudian apa? Duh, sikilku, kaki saya ternyata apa? Kecocok. Oh, langsung terasa apa? Sakit. Tadinya enggak. Kan kita sering kalau anak-anak muda main olahraga gitu ya. Ya rodok kesleo, rodok kesetit, jalan terus. Enggak apa-apa. Ning bare setelahnya terasa baru napa? Jarem-jarem. Jadi ingatan kita pada sakit kita itu menyebabkan sakit semakin apa? Parah. Makanya kalau kita mengunjungi orang sakit, tujuan kita adalah apa? Menghibur, supaya dia itu mendoakan, supaya hatinya senang, jadi dia lupa sesaat dengan sakitnya. Dan barangkali itu akan menjadi apa? Obat. Jangan kok malah diingatkan dengan yang menakutkan. Pak, kemarin itu tetangga saya persis sakit kayak njenengan. Oh iya, gimana kabarnya? Ya, kemarin sudah diumumkan di masjid-masjid. Astagfirullahaladzim. Atau jangan dikageti lah ya. Orang sakit itu jangan apa? Jangan dikageti. Apalagi orang sakit jantung. Ya, yang pernah diceritakan teman saya dulu. Sakit jantung, diopname, sembuh, alhamdulillah. Udah mau pulang. Ditengok sama dokternya. Dokternya ini seneng bergurau. Yakni apa? Menghibur pasien, ngobrol. Gimana Pak? Sudah sehat? Alhamdulillah Pak dokter sehat. Bapak rumahnya mana? Oh rumah saya di sini. Lalu Pak dokter rumahnya di mana? Oh rumah saya 3 Pak. Di mana itu Pak dokter? 1 rumah yang biasa saya tinggali itu di kota ini. Lah yang kedua Pak dokter? Yang kedua rumah sakit ini, saya tiap hari kesini ya, kayak rumah sendiri. Lah yang ketiga kuburan Pak. Itu langsung orangnya mendelik, jantungnya kumat meninggal. Hati-hati kalau nengok orang sakit. Nah ini menjenguk orang sakit, memberi hadiah, walaupun kita nggak tahu secara syar'i memberi hadiah itu adalah perbuatan baik, tapi secara kebiasaan kita nganggap itu adalah nawa baik, maka itu adalah sedekah. Menggandeng orang tua yang tidak bisa berjalan sendirian, ngemong bocah, ndulang, mbubuk ke bocah, gawe ke kopi bojone, mijeti bojone, masya Allah, masak ke anak bojone, golek nafkah, itu semua adalah sedekah. Jalan sedekah itu sangat banyak. Ya, jalan sedekah itu sangat banyak. Maka kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik adalah apa? Sedekah. Maka yang tidak punya uang tidak perlu minder. Dia tidak bisa sedekah dengan uang. Dia bisa sedekah dengan senyumannya. Dia bisa sedekah dengan usulan-usulan, bantuan pemikiran. Dia bisa sedekah dengan tenaganya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersedekah semampu kekuatan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan anggota tubuh kita. Demikian. Saya kira sudah mendekati waktu Isya, dan hadis yang berikutnya kalau menurut saya cukup panjang, maka insyaallah taala akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan waktu luang. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.